إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كم مسلمين مسلمات bapak-bapak ibu-ibu para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah wa waffaqana yallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, dan juga kita senantiasa memohon kepada Allah agar diberi taufik, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini segala macam keyakinan, mengucapkan segala ucapan, melakukan segala perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memohon petunjuk kepada Allah, taufiknya, agar bisa menjauhi segala macam keyakinan, ucapan dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pendengar setia Radio Fika Insani 88.8 FM serta para pemirsa Niaga TV, Yufit TV dan Usman TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita pada malam hari ini masih membahas dan belajar tentang kesabaran. Pada kesempatan kali ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyampaikan dua hadis. Hadis ke-51 dan hadis ke-52. Isi dari hadis tersebut hampir mirip, sama, yaitu tentang kesabaran seorang muslim terhadap sikap-sikap negatif yang muncul dari pemimpinnya. Kesabaran seorang muslim terhadap sikap-sikap negatif, sikap buruk, perilaku buruk, kebiasaan buruk yang muncul dari pemimpinnya. Dan Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini di akhir bab kesabaran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, seakan-akan beliau ingin mempersiapkan diri kita sebelum berhadapan dengan hadis ini, ingin mempersiapkan diri kita dengan proses yang panjang untuk belajar bersabar, sampai terakhir kita akan diberi kenyataan bahwa dalam kehidupan ini kita akan bertemu dengan para pemimpin yang bisa menghilangkan kesabaran kita. Padahal saat itu pun kita tetap harus bersabar. Jadi kesabaran seorang terhadap keburukan pemimpin itu seakan-akan sesuatu yang berat. Sehingga Imam Nawawi untuk menceritakan masalah ini dengan meriwayatkan dua hadis terakhir ini, beliau mempersiapkan hati kita. Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Ketika kita sudah mulai mandruk-mandruk, ya sabar, ya sabar, ya sabar. Langsung disodori dua hadis. Nah, listo, sabar, sabar. Nih, ada kenyataan seperti ini. Tetap sabar, sabar ora ya. Ini berat. Sangat sensitif sekali. Tapi kemudian beliau juga menyertakan dalam hadis ini, karena memang itu adalah sebuah rangkaian hadis, bahwa ternyata kesabaran jenis ini itu pahalanya ora baen-baen. Agak ke timur sedikit, ora main-main. Agak ke kota ya, luar biasa. Ora baen-baen sini ya. Betul? Ora baen-baen. Ya. Jadi itu luar biasa. Pahala kesabaran jenis ini itu luar biasa. Nanti kita akan baca buah kesabaran seseorang terhadap sikap-sikap buruk yang ditunjukkan oleh para penguasa. Apa pahalanya? Itu disebutkan dalam hadis ke 51 dan hadis ke 52 ya, 51 dan 52. Apa bunyi hadis tersebut? Kita baca. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam an-Nawawi, mudah-mudahan Allah merahmati beliau rahimahullahu taala, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah, utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tungkirunaha, sesungguhnya satakunu ba'di, akan terjadi sepeninggalku, ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, atharatun, sikap monopoli terhadap harta, semacam opo-opo dipek dewi, ya semuanya serba dikuasai apa? Sendiri. Sikap monopoli, wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara lain yang kalian ingkari, kalian anggap itu buruk. Qalu, para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, fama ta'muruna, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Jadi kalau kami melihat bahwasanya para penguasa memonopoli kekayaan yang seharusnya rakyat jelata pun berhak untuk mendapatkannya, akan tetapi karena kekayaan mereka sehingga mereka menguasai untuk dirinya sendiri, mungkin untuk keluarganya dan untuk kroni-kroninya, sementara rakyat jelata hanya makan seadanya. Kalau kalian melihat seperti itu, dan juga perkara-perkara lain yang kalian mengingkari, kalau kalian melihat penguasa melakukan demikian, melihat penguasa melakukan demikian, melihat mereka melakukan demikian, melihat mereka berbuat demikian, fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah tatkala melihat hal itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum, kalian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ini jalan keluarnya, kalian tetap menunaikan kewajiban kalian. Yaitu apa? Taat, patuh. Tidak usah memberontak. Taat, patuh, tidak usah memberontak. Ini hak waliul amr atau wahak dari para penguasa. Tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum. Kalian tunaikan hak yang ada di atas kalian. Yani tunaikan kewajiban kalian. Apa kewajiban kita? As-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan mentaati. Ini hak atau kewajiban, hak pemerintah dan kewajiban kita. Wah Ustaz, mana kita tetap mentaati lawang lah kan? Baru dibilang. Ini kan sensitif. Makanya diletakkan di bagian akhir bab sabar. Kalau memang belum siap, ya baleni lagi, belajar sabar dari awal. Ya, jadi begitu prosesnya. Begitu sudah kita dirasa siap nih, kasih realita yang sangat pahit. Ya. Maka Rasulullah SAW ini jalan keluarnya. Tu'adduna al-haqqalladhi alaikum. Kalian laksanakan saja kewajiban kalian. Kalian tetap harus patuh kepada mereka. Kepada orang-orang yang memonopoli harta kalian. Yang ngisep getie rakyat. Ngisep getie rakyat. Boleh disilahkan mungkin begitu. Kalau kalian melihat seperti itu, para penguasa yang melakukan seperti itu, tetap kalian harus taat. Jangan jadi perampok budiman. Ya. Ada perampok. Ya. Ini mau dieyal gimana wong? Ini adalah yang berbicara makhluk seorang nabi yang maksum. Yang terjaga dari kesalahan. Tentunya beliau mengarahkan umatnya kepada sesuatu yang paling aman, paling benar, paling bagus, paling indah. Kita diperintahkan menunaikan hak para penguasa yang memonopoli harta kita. Gimana contohnya monopoli? Ya, mungkin di beberapa daerah arep ngurus sertifikat beangel banget. Padahal syarat-syarat sudah apa? Lengkap. Tapi begitu sing ngurus sedulure dhewek langsung wus cepat sekali. Seperti itu. Ini contohnya. Ya. Mengurus IMBB angel banget. Giliran sing arep bangun keponakane yang berkuasa, misal belum ada IMB-nya saja sudah Masya Allah jadi BMI, izin mendirikan bangunan belum ada, sudah BMI, bangunan menjulang indah. Ini contoh ya, sekedar apa? Contoh. Contohnya lagi sebuah apa namanya hasil bumi, tidak ada yang bisa menjualnya kecuali hanya orang-orang tertentu. Padahal semua rakyat harusnya berhak untuk menjual, misal. Tapi ternyata dikuasai oleh para penguasa ataupun kroni-kroninya. Kroni itu dari kata korin, teman dekatnya. Jadi kroni. Jadi begitu. Nah, lihat kenyataan seperti ini. Loh, Ustadz nyindir banget. Loh, ini hadis, bukan di Indonesia. Hadis ini dikeluarkan dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bukan hanya di zaman sekarang terjadi seperti itu. Bahkan sejak zaman dahulu pun sudah terjadi. Jadi ya sabar. Kita bicara bukan untuk satu negara tanpa negara yang lain, bukan untuk satu wilayah tanpa wilayah yang lain. Ini umum sifatnya. Bukan berarti kita bicara ini kemudian tunjuk muka. Oh iya kai pancen. Enggak. Kewajiban kita adalah sabar. Tu'adunal haqqal ladhi alaikum. Kalian tunaikan hak yang ada di pundak kalian. Yakni tunaikan kewajiban kalian. Sudah seperti itu? Lah terus hak kita bagaimana? Mungkin akan timbul pertanyaan. Baiklah, kita sudah menunaikan hak mereka. Terus bagaimana nasib hak kita? Sertifikat kita ini piye? Hasil bumi panen kita itu gimana? Kalau dulu kan ada VOC ya. Memonopoli perdagangan. Tidak boleh ada yang menjual hasil bumi Indonesia kecuali siapa? Belanda. Saat itu VOC. Jadi semua perdagangan harus lewat mereka. Ditekan harga serendah-rendahnya dan dijual setinggi langit. Jenenge wong Indonesia Masya Allah kalem-kalem. Ya, mulane dulu len jajah apa? Betah berapa tahun? 350 tahun. Dijajah ya tetap munduk-munduk Masya Allah. Orang Indonesia itu terkenal sabar. Insya Allah. Maka sikap ini harus dipelihara. Lusot nek sabar berarti dijajah terus. Oh. Yang bisa menghilangkan penjajahan adalah zat yang menguasai penjajah. Ambok kita itu punya persenjataan yang gede-gede kayak ngopo. Tapi kalau Allah belum menghendaki kita merdeka, belum bisa. Coba kita merdeka itu banyak kisahnya dengan bambu runcing. Perang dengan bambu runcing nih dipikir. Bambu runcing lagi melayus. Dor. Tapi ternyata pasukan musuh takut dengan yang namanya bambu runcing. Apalagi mendengar teriakan para mujahid kaum Indonesia. Masya Allah. Allahu Akbar. Gemeter mereka. Padahal yang diceker apa? Pring. Bambu runcing itu pring. Pring dilincipi. Istilahnya begitu. Masya Allah. Tapi ketika Allah sudah berkehendak untuk memberikan kemerdekaan, bambu runcing pun jadi sebab kemerdekaan atas berkat rahmat Allah. Dengan ini Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Semuanya dari rahmat Allah, bukan apa-apa. Baik. Kita lanjutkan. Lah terus hak kita bagaimana? Sertifikat kita, hasil panen kita, IMB kita, KTP kita, apa kita, SIM kita, ini kita, apa kita, semuanya. Gimana nasibnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa tas'alunallaha alladzi lakum." Dan kalian minta benar-benar kepada Allah hak kalian. Sudah datang ke kantor, sudah datang ke kantor, Pak gimana Pak, ini syarat-syarat sudah lengkap Pak. Ya, nanti dulu ya Pak. Tunggu 2 bulan lagi. 2 bulan datang, Pak ini gimana Pak, syarat-syaratnya sudah lengkap katanya 2 bulan lagi saya datang. Ini persis 2 bulan kurang 1 menit saya datang ke sini Pak. Ya, oh nanti, apa namanya, 1 pekan lagi. Terus begitu kita jangan lupa. Ya Allah bukakan pintu hati orang itu ya Allah. Mudahkanlah aku dalam mengurus urusan ini ya Allah. Mudahkan ya Allah. Begitu. Minta kita kepada Allah. Bukan kok kemudian langsung cek. Oh, anjani. Bukan seperti itu mainnya. Sabar. Kita ini ibarat latihan sabar. Itu sudah pada jurus terakhir. Masa mau gagal lagi, ya kan? Ini hadis ke-52 dan 51-52. Hadis ini hadis yang sangat sahih, muttafaqun alaihi. Ya. Maka apa faedah dari hadis ini? Nanti insyaallah taala akan kita baca faedah. Kemudian hadis ke-52, walaupun tidak nanti ya, mungkin pekan yang akan datang. Insyaallah taala. Sabar. Untuk menutup bab kesabaran butuh kesabaran. Hadis ke-52, karena mirip maka saya akan bacakan semuanya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, wa an Abi Yahya Usaid bin Hudair, dari Abu Yahya yaitu Usaid bin Hudair radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau, anna rajulan minal ansar, bahwa ada seseorang dari kalangan Ansar qal, berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan, duhai Rasulullah, kenapa kau tidak mempekerjakanku, yakni mengangkatku jadi pegawai, resmi diangkat jadi pegawai, sebagaimana kau angkat si fulan itu jadi pegawai. Mbok, saya ini diangkat jadi pegawai sebagaimana anda panjenengan duwe Kanjeng Nabi menjadikan fulan juga pegawai, minta jabatan. Ini sedang minta apa? Sedang minta jabatan, ya. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala innakum satalqawna ba'di atharatan, ketahuilah wahai para sahabatku, kalian nanti akan mendapatkan banyak sekali sikap monopoli, ya, kalian akan mendapatkan banyak sekali sikap monopoli, menguasai harta yang seharusnya harta itu adalah miliknya bersama, tapi dikuasai oleh person, orang per orang. Apa yang apa yang harus dilakukan? Fasbiru, maka bersabarlah kalian. Bukan diperintahkan memberontak, bukan diperintahkan untuk mencela, memaki, menjelek-jelekkan, ya, membahasnya di mimbar-mimbar masjid, membahasnya di majelis-majelis taklim. Tidak. Fasbiru, bersabarlah. Sampai kapan? Hatta talqauni 'alal haud, sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Ini kisah malayanyes. Krismon sedilit ora apa-apa. Sing penting saged minum apa? Air telaganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sertifikat ora mudun-mudun ora apa-apa. Sing penting isa ngombe banyu telaga. Ora entuk IMB ora apa-apa. Nganggo gedhek. Angger wis nang ngarep telaga bakal gedhek-gedhek kita ini. Masyaallah. KTP-ne ora dadi-dadi, ora apa-apa. Sing penting menjadi kartu tanda ahlil jannah. Jadi kesabaran. Ya, kesabaran. Fa yang semacam ini yang kadang menjadikan kita ini tenang. Kesabarannya tingkat tinggi, tapi hasilnya pun tingkat tinggi. Loh, orang yang mendapatkan haud berarti mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Karena barang siapa yang minum satu teguan air haud, tidak akan apa? Tidak akan haus selamanya. Padahal saat itu, orang itu sedang butuh-butuhnya air. Hari kiamat, orang butuh sertifikat. Tidak butuh IMB. Tidak butuh yang lainnya. Butuh air. Matahari didekatkan berapa? 1 mil. 1 mil itu sih berapa? Milu dunia. 1,6 kilometer. 1,6 kilo. Ya cuma sini sampai mana ya? Perapatan Bancar. Allahu Akbar. Sengrenge cedeke kaya kue. Padahal adoe kaya kie. Bewes. Panas. Jauhnya seperti ini aja tuh panasnya luar biasa. Subhanallah. Apalagi kalau didekatkan 1,6 mil. Itu kalau mil dunia. Ada yang mengatakan mil di sini adalah tusuk celak. Ibu-ibu yang punya celak mata kan ada wadahnya, bokor celaknya, ada tusuknya yang digunakan untuk tusuknya itu paling panjangnya berapa? 10 cm, 5 cm, ya apa 50 cm ya tusuk celak masa 50 cm ya. Tusuk celak palingnya 5 sampai 10 cm. Itu dekatnya matahari. Sehingga manusia saat itu betul-betul panas, betul-betul dalam kondisi yang sangat tidak enak. Keringat mengucur sesuai dengan kondisi dia ketika di dunia, sesuai dengan amalannya ketika di dunia. Dalam kondisi yang sangat haus sekali. Lah kok ketemu Kanjeng Nabi? Ya. Ini salah satu sebab seorang itu bisa menerobos, mendekati telaga Nabi, sabar terhadap sikap para pemerintah yang terkadang mungkin mereka melakukan monopoli, terkadang mereka melakukan keburukan, terkadang mereka melakukan tindakan yang kurang, terkadang mereka melakukan demikian dan demikian. Sabar. Sampai tekan haud. Insyaallah ta'ala. Maka ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ini dalam taat kepada mereka bukan kok untuk kepentingan mereka. Oh tidak. Untuk kepentingan kita. Baik kepentingan di dunia ataupun kepentingan di akhirat kayak gini nih. Kepentingan di dunia apa? Ulama mengatakan bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh gerakan-gerakan pemberontakan kepada wulatul umur, kepada pemerintah, jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar dibandingkan kerusakan yang dilakukan oleh sang pemimpin itu sendiri. Yang bicara ini ulama. Sudah istiqra. Yastaqri'un yang berarti istiqra. Mereka sudah membaca sirah, sejarah-sejarah sepanjang masa pemberontakan-pemberontakan yang terjadi, bahwa kalau pemberontakan itu sedikit sekali efek baiknya. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini berarti sudah masuk sebagian faedah ini. Bahwa diantara faedah hadis ini adalah kita menghadapi seperti itu bukan dengan cara memberontak, sabar. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sedikit sekali orang yang keluar memberontak kepada pemerintah, kecuali pasti efek dampak buruknya jauh lebih besar daripada efek baiknya. Bahkan beliau sampai pada kesimpulan, la fala aqama dinan wala yubqu dunyan. Siapa yang bisa terjemahkan? Ma aqamu dinan wala yubqu dunyan. Itu efeknya. Ini sudah parah sekali kalau efek kayak gini. Jadi beliau membaca sejarah. Simpulannya cuma ma aqamu dinan wala yubquna dunyan. Ma aqamu dinan wala yubquna dunyan. Cuma 6 patah kata. Artinya apa? Tidak menegakkan agama yang mereka harapkan dan tidak menyisakan dunia. Berarti nopo? Ancur-ancuran. Keinginan, harapan agamanya akan menjadi apa? Semakin terangkat dengan memberontak pemerintah yang muslim loh. Memberontak kepada pemerintah yang muslim. Harapannya agama itu semakin kinclong, tapi ternyata malah apa? Beleret. Tidak bisa menegakkan agama. Sholat tadi awasi. Nanggu jilbab tadi digeledahi. Nanggu jenggot tadi dikerai. Celonone diangkat didek, dipelorot-pelorotakan. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita tidak mengalami yang seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Jenggot bukan pertanda teroris. Walhamdulillah. Kita banyak keluar di daerah-daerah itu. Di sana juga banyak anggota-anggota polisian, anggota TNI. Sudah pada memelihara jenggot. Alhamdulillah. Dan terbukti mereka bukan teroris. Ya, alhamdulillah. Jadi begitu. Sampai mana tadi? Tidak menegakkan agama, ini di sisi agama. Sisi yang kedua, tidak menyisakan dunia. Makanya Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahli Sunnah, seorang imam dari para pemeluk Ahlus Sunnah wal Jamaah, murid senior siapa? Imam Syafi'i. Murid seniornya Imam Syafi'i rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati keduanya. Loh, Imam Ahmad tuh muridnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Jadi 3 imam ini guru murid. Imam Ahmad ketika zaman kerusakan yang terjadi di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun. Yang dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk ciptaan. Padahal yang benar adalah hatta yasma'a kalamallah, kalamallah. Al-Quran itu apa? Kalamullah. Bukan makhluk. Tapi Ma'mun ini di zamannya Imam Ahmad mengatakan Quran itu makhluk. Dia meyakini itu, mengajak rakyatnya untuk meyakini hal itu, memerintahkan pasukannya untuk memaksa orang-orang meyakini hal itu. Padahal Imam Ahmad tegas mengatakan, man qala bi annal Qur'ana makhlukun fahuwa kafir. Orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia kafir. Ini perkataan Imam Ahmad. Tapi ternyata dengan perkataan yang tegas seperti itu Imam Ahmad, di zaman khalifah kepemimpinan yang luar biasa, berarti kan perkataannya pemimpin saat itu betul-betul apa? Ngeri sekali. Sampai dikatakan Imam Ahmad tadi, yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, kafir. Di saat kondisi seperti itu, ulama ditodong untuk berkata dengan perkataan Al-Ma'mun. Dan Al-Ma'mun juga didukung oleh ulama-ulama su', ulama-ulama yang buruk. Datanglah rombongan ulama Baghdad yang tidak sependapat dengan Ma'mun ke rumahnya Imam Ahmad. Kemudian mereka mengatakan, ya Aba Abdillah, inna hadzal amr qad fasha. Sesungguhnya masalah perkataan Ma'mun ini sudah menyebar kemana-mana. Kita tidak redo dengan kepemimpinan dia. Jadi ini perkataan kufur ini sudah merajalela di mana-mana, wahai Imam Ahmad. Ini kau adalah imam besar, pemimpin. Kita enggak redo lagi dengan pemimpinan si orang ini, Ma'mun, yang mengucapkan perkataan yang apa? Kufur. Kata Imam Ahmad, "Fama turidun? Yuk kalian itu harap ngopo? Fama turidun? Lah terus kalian itu mau apa?" Niki nek jenengan madhep kiai, semangat-semangat begitu. Jadi begini Mbah Yai. Wah ini kebangetan banget niki. Wah sing jenenge iki pokoknya ngene ning Mbah Yai niki datane Mbah Yai ngene. Terus Mbah Yai, "Yo kae kowe iki arep padha ngopo le?" Niku kinten-kinten wah gedeng-gedeng napa mboten? Greget banget. Demikian juga orang-orang yang datang kepada Imam Ahmad. Ketika dikatakan, kalian mau apa? Loh, kita ini gak ridho. Kita harus lengserkan dia. Kata Imam Ahmad, ana ara, menurut pendapat saya, la tuqatilu, jangan kau perangi dia. La tasyuku asal muslimin, jangan kalian pecah persatuan kaum muslimin. Artinya, sekarang kalau kita memberontak kepada Ma'mun, siapa yang berdiri di belakang kita? Orang-orang Islam. Kemudian kita melawan orang-orang Ma'mun, orang-orangnya Ma'mun. Siapa yang berdiri di belakangnya Ma'mun? Orang-orang Islam. Kita Allahu Akbar, sana juga Allahu Akbar. Muslim pada muslimin. Ini bukan jihad, ini fitnah. Saya, menurut saya, kalian jangan berperang. Jangan kalian pecah belah persatuan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'il muslimin wa dima'ikum. Jangan kalian kucurkan darah kalian dan darah kaum muslimin dalam peperangan tersebut. Ini sarannya siapa? Imam Ahmad. Malah disuruh oleh Imam Muhammad sabar, banyak-banyak minta kepada Allah. Keluar orang-orang tadi, ulama-ulama tadi, dari dalamnya Imam Ahmad enggak terima babar belas. Mereka tetap memberontak. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Terbunuh orang-orang tersebut. Ada yang dipenjara, ada yang melarikan diri jauh. Kondisi jadi semakin kacau. Ini di zaman Imam Ahmad. Yang lebih ngeri lagi juga di zamannya Al-Hasan Al-Basri. Yang hidup di zamannya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Orang ini sudah luar biasa jahatnya. Sampai Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah dia mengatakan, kalau seandainya kesalahan Al-Hajjaj bin Yusuf ditimbang dengan kesalahan umat ini, niscaya kesalahan Hajjaj bin Yusuf jauh lebih berat. Datang para pengikut yang namanya Abdurrahman ibn al-As'af. Datang mereka, para pengikutnya Abdurrahman ibn al-As'af, kepada Al-Hasan al-Basri, sowan. Duhai Al-Hasan Al-Basri, inna lanardo bihadihi taghiyah. Kita sudah enggak redo lagi dengan taghut yang satu ini. Siapa yang dimaksud? Al-Hajjaj bin Yusuf yang saat itu menjadi apa? Gubernur di Kufah, yang sekarang Iran. Ya. Saat itu menjadi gubernur di Kufah. Fa innahu, kemudian disebutkan rapot merahnya Hajjaj bin Yusuf oleh orang-orang tadi di depannya Al-Hasan Al-Basri. Fa innahu safaka daman haram. Dia sudah menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Yakni membunuh kaum muslimin kayak membunuh hewan biasa. Bahkan membunuh ulama. Ulama dipateni. Subhanallah. Dia sudah menumpahkan darah yang halal untuk ditumpahkan. Dia sudah mengambil harta yang tidak boleh diambil. Fa innahu akala al-malal haram. Suka makan harta yang haram. Wa taraka salah. Dia sudah meninggalkan salat. Wa kada. Rapot merahnya hajat disebutkan ke Al-Hasan Al-Basri. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Ana ara. Kalau pendapat saya, kalian tetap jangan memerangi dia. Masya Allah. Ketem-ketem buatan ibu. Ngopi ya toh. Oh, kiai ini pengecut. Diajak gelut malah. Ngeringkel nengisor. Kemul. Masya Allah. Panas. Demikian pula orang yang datang di hadapan Al-Hasan Al-Basri. Panas. Sekali. Cerita bersambung insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan rasa panas ini ya melatih kesabaran kita insya Allah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.